Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran lil Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Kita masih melanjutkan pembicaraan tentang khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran dalam waktu tertentu. Kita sudah melewati riwayat-riwayat bagaimana salafunas soleh mereka menghatamkan Al-Quran. Utsman bin Affan diantaranya dan juga yang lainnya. Baik, ada yang menghatamkan dalam satu rakaat, ada yang kemudian sepekan sekali, ada yang lebih dari itu, sesuai dengan kemampuan masing-masingnya. Semua itu menunjukkan kepada kita para a'immah salafunas saleh, mereka betul-betul kemudian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tidak menggunakan dan menghabiskan waktunya untuk amalan-amalan yang sia-sia. Ketika mereka bisa menghatamkan Al-Quran sepekan dua kali, tiga kali, ya, itu menunjukkan luar biasa waktu yang mereka gunakan. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Baik, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Sedikit faedah apa yang disebutkan dalam terjemahnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Disebutkan kan Al-Khatib yamsi wa fi yadihi juz'un yutali'u. Khatib Al-Baghdadi kala beliau berjalan, di tangan beliau ada kertas yang senantiasa beliau membacanya, tidak lepas dari catatan, dari buku di tangannya, untuk setiap saatnya bisa membaca. Nah, kapanpun waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baik, juga Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tentang bagaimana guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan haddatsani akhu Syekhina, telah menceritakan kepadaku saudara guruku, yakni Abdurrahman bin Taimiyah, an abihi, dari bapaknya, kanal jid ida dakhala al-khala, bahwasanya kakekku jika beliau masuk ke kamar mandi, yaqulu li, beliau menyatakan kepadaku, iqra fi hadzal kitab, warfa sautak. Bacalah kitab ini dan keraskan suaramu hatta asma'a, sehingga nanti aku bisa mendengarnya. Di dalam kamar mandi, cucunya diminta untuk membaca kitab keras-keras di luarnya, sehingga tidak ada waktu kecuali di dalamnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk perkara-perkara yang berfaedah, sehingga waktu-waktu mereka pun barokah. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka-mereka bisa menghatamkan Al-Quran sepekan 3 kali, nah sepekan 2 kali ya. Baik, adapun kita tatkala berupaya untuk menghatamkan sepekan sekali, begitu susahnya. Karena mungkin banyak waktu-waktu kita yang tersia-siakan. Baik. Dan juga ikhwan hidina azani wa azakumullah, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dalam terjemahnya Tha'lab Ahmad bin Yahya An-Nahwi. Ahmad bin Yahya An-Nahwi yaqulu ibnu Khalqan wa kana sababu wafatihi, bahwasanya sebab kematian Tha'lab itu, annahu kharaja minal jami' yaumal jumu'ah ba'dal 'ashr. Beliau keluar dari masjid Jami' pada hari Jumat setelah sholat asar. Wa kana qad lahiqahu shamam. Dan kebetulan beliau ini agak terganggu pendengarannya. Wa la yasma' illa ba'da ta'ab. Beliau tidak bisa mendengar kecuali dengan susah payah baru bisa mendengar. Wa kana fi yadihi kitabun. Dan di tangan beliau itu ada kitab, ada buku. Yang duru fihi fitri. Setiap beliau jalan, itu beliau pegang buku. Baca di situ. Nah, dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Baik. Waktu yang bisa untuk menambah faedah ilmu dipakai. Nah. Fa sadamatu farasun. Karena memang pendengarannya terganggu, ya. Jalan sambil lihat kitab, tiba-tiba diseruduk sama kuda. Fa'alqadhu fihau. Akhirnya pun beliau masuk ke dalam apa? Ke dalam jurang. Fa'akhraja minna. Beliau ditolong, dikeluarkan darinya. Bahwa kal muhtalib. Fahamal ila manzilihi, dibawa ke rumah beliau. Ala dzalikal halwa wa yata'awwa min ra'sih. Beliau mengeluh. Naam, sakit di kepalanya. Famata tsani yaum. Di hari yang kedua beliau pun meninggal. Nah, ini gambaran bagaimana para salafun saleh manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terlewat kecuali di dalamnya taib ada faedah yang bisa diambil. Nah, membaca kitab, membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Taib. Ini gambaran dan contoh ya dari para ulama, sehingga Syekh Al-Barjaz rahimahullah beliau menceritakan ada seorang yang setiap kali di lampu merah, baik beliau atau orang itu menghafalkan muroja'ah, na'am, akidah wasitiyah, jurumiyah, dan yang semisalnya, ya, di waktu-waktu menunggu di lampu merah, nah, tidak dilewatkan kesempatan untuk baik di dalamnya untuk mengambil faedah. Rahimahumullah. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sekarang kita berlanjut tentang kapan waktu memulai membaca Al-Quran dan kapan waktu menghatamkannya. Ketika dihatamkan dalam satu pekan. Baik. Kita masuk di halaman 80. Di baris yang paling bawah. Baris yang paling akhir. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa amma waqtul ibtida wal khatmi, adapun waktu memulai membaca Al-Qur'an, wal khatmi, dan juga mengkhatamkannya, liman yahtimu fil usbu, bagi orang yang mengkhatamkan dalam satu pekan. Kapan memulai bacanya dan kapan khatamnya? Jika memang targetnya satu pekan khatam. Waqad rawa Ibnu Abi Dawud. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'an, beliau memulai membuka Al-Qur'an Lailatul Jumu'ah, pada malam Jumat. Memulai taib untuk membaca Al-Qur'an ya, guna menghatamkan dalam satu pekan. Wa yahtimuhu Lailatul Khamis, dan khatam ketika malam Kamis, satu pekan ketika menghatamkan Al-Qur'an. Baik, dimulai dari malam Jumat dan khatam ketika malam Kamis. Baik. Ini khan hidina azani wa azakumullah. Di situ nah disebutkan di foto nomor 1 oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, akhrajahu Ibn Abi Dawud bisanadin layyin anil Qasim Abi Abdurrahman anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal Jumu'ah bil Baqarah, bahwa Utsman bin Affan memulai membaca Al-Qur'an di malam Jumat dengan surat Al-Baqarah ilal Maidah wa ila tasabbi bil Al-An'am ilal Hud, malam Sabtu dari surat Al-An'am sampai Hud. Summa Yusuf ila Maryam, kemudian Yusuf sampai Maryam. Summa Bitoha ila Ta'sin Mim, Musa wa Fir'aun. Summa Bil Ankabut ila Sa'd. Summa Bi Zumar ila Rahman. Summa Yahtimu Lailatul Khamis, kemudian menghatamkan di malam Kamis. Baik, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Baik. Jadi ikhwan fiddin azani wa azakumullah, tidak ada patokan hari apa memulai, kapan dihatamkan, ini enggak ada patokan. Ini hanya perbuatan Utsman bin Affan ya. Baik. Wa qala al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah fi Ihya Ulumuddin, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghaz, di situ di tasydid Al-Ghazali, dan diriwayatkan beliau tidak senang untuk dibaca itu Al-Ghazali tanpa tasydid rahimahullah. Ini beliau masyhur dengan kunyahnya dan nisbahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Namanya mungkin banyak orang yang tidak tahu, dalam keadaan nasab beliau itu, nama beliau itu paling mudah untuk dihafalkan. Nama beliau Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, paling gampang untuk diingat. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ya. Jadi masyhur ahli dalam berbagai macam bidang keilmuan. Beliau menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ini juga kitab yang masyhur di kalangan pesantren-pesantren. Ini kitab ini termasuk kitab yang wajib untuk dikaji. Baik. Berisi tentang tasawuf. Yang disebutkan oleh para ulama di dalamnya ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Nah, dan disebutkan Abu Hamid Al-Ghazali, beliau di akhir hidupnya rujuk kepada as-sunnah, memeluk sahih Al-Bukhari ketika wafatnya. Nah, kitab Ihya Ulumiddin ini kemudian ada yang mentakhrijnya, hadis-hadisnya. Kemudian juga ada yang meringkasnya menjadi Muhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah. Muhtasar Minhajul Qasidin. Baik. Jika ingin membacanya, ya, maka bacalah Muhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Baik. Kitab yang berisi tentang akhlak, ya. Membicarakan tentang perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita di akhirat, perkara-perkara yang akan membinasakan kita, ya. Munjiat, kismul muhlikat, ya. Baik, di dalam Ihya Ulumuddin yang jika ingin bacanya kita membaca Muhtasar Minhajul Qasidin. Baik. Akhwan fi din a'azani wa a'azakumullah. Kalau dulu ketika saya belajar Muhtasar Minhajul Qasidin itu dibaca sebelum membaca Al-Usulus Salasah. Jadi membaca Muhtasar Minhajul Qasidin. Nah, tentang akhlak. Baik. Beliau sebutkan di sini al-afdal ayyahtima khatmatan bil lail wa khatmatan bin nahar. Yang lebih utama itu menghatamkan sekali hatam di malam hari. Wa khatmatan bin nair bin nahar, dan sekali hatam di siang hari. Wa ij'ala khatmatan nahari yaumal itsnain fi raq'atil fajri au ba'dahuma. Dan menjadikan jika khatamnya di siang hari itu yaumal itsnain, pada hari Senin, fi raq'atil fajr, di dua rakaat fajar ini sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, au ba'dahuma, atau setelahnya. Wa ja'ala khatmatal laili laitul jumu'ah, dan menjadikan khatam di malam hari itu di malam Jumat, fi raqatil maghrib, di dua rakaat maghrib sholat sunnah. Au ba'dahuma, atau setelahnya. Yastaqbila awwalan nahar wa akhirahu. Ya. Untuk menghadapnya di awal siang atau di akhir siang. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah, ini semua tidak harus, ya, tidak harus demikian. Baik, tidak ada ketentuan-ketentuan jika menghatamkan harus malam apa, jika menghantapkan harus malam apa. Baik, sesuai dengan kemampuan masing-masingnya. Warwa Ibnu Abi Dawud An Amr bin Murrah At-Tabi'i qala kanu yuhibbuna ayyuhtamal Qur'anu min awwalil lail aw min awwalin nahar. Mereka para sahabat atau para tabi'in menyenangi untuk menghatamkan Al-Quran di awal malam atau di awal siang. Di awal malam atau di awal siang. Baik. Menyenangi. Wa Antalha bin Musarraf At-Tabi'i Al-Jalil qala man khatamal Qur'ana ayata sa'atin kanat minan nahar. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran ayat sa'atin di waktu kapanpun di siang hari, salat alaihil malaikatu hatta yumsia, maka malaikat akan bersolawat kepadanya di siang hari itu sampai sore. Yang menghatamkan Al-Quran di siang hari di waktu kapanpun, baik malaikat akan bersolawat kepadanya sampai sore. Wa ayata sa'atin kanat minal lail, dan yang menghatamkan Al-Quran di waktu kapanpun di malam hari, salat alaihil malaikatu hatta yusbiha, malaikat akan solawat kepadanya sampai subuh. Nah, mendapatkan solawat ya, dari para malaikat bagi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Baik, ini khan fidina azani wa azakumullah. Warwa wa an mujahid nahwuhu, dan dari mujahid yang semisalnya. Warwa darimi fi musnadih, dari meriwayatkan di dalam musnadnya. Bisnadihi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatmul Qur'an awwalil laili, jika bertepatan khatam Al-Qur'an itu di awal malam, salat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sampai subuh ya, jika khatamnya di awal malam. Wa in wafaqa khatmuhu akhirul lail, jika bertepatan khatam Qur'annya itu di akhir malam, salat alaihil malaikatu hatta yumsia, maka malaikat akan bersolawat kepadanya sampai sore. Qala darimi hadza hasanun an Sa'ad. Ini riwayatnya Hasan dari Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Jadi ketika seorang menghatamkan Al-Qur'an, na'am, di situ solawat malaikat atau malaikat akan bersolawat kepadanya. Baik. Qala fasal ini ditutup wa an Habib bin Abi Thabit At-Tabi'i annahu kana yahtimu qabla ar-ruku, bahwasanya Habib bin Abi Thabit At-Tabi'i menghatamkan Al-Qur'an sebelum ruku. Qala Ibn Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, demikian pula dinyatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Baik, yahtimu qabla ruku. Wa haba fi hadzal fasl baqaya sata'ti fil bab al-ati insyaallah taala. Dan di dalam fasal ini ada tersisa yang akan datang dalam bab yang selanjutnya insyaallah taala. Baik, ini boleh cuplikan bagaimana salafun saleh mereka menghatamkan Al-Qur'an. Sehingga ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, sebagaimana kemarin kita sebutkan, sangat-sangat jauh ya, apa yang bisa kita contoh dari salafun saleh. Aina nahnu min haula? Bagaimana kedudukan kita dengan mereka? Dari sisi di sini khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Qala Imam Nawawi rahimahullah faslun fil muhafadzati 'alal qira'ati fil lail. Fasal tentang menjaga, merutinkan membaca Al-Qur'an di malam hari. Membaca Al-Qur'an di malam hari. Baik. Qala yang bagi an yakuna iktina'uhu bi qira'atil Qur'an fil laili aktsara. Dan hendaknya iktina'uhu, ya, perhatiannya untuk membaca Al-Qur'an di malam hari itu lebih besar, lebih banyak untuk membaca Al-Qur'an di malam hari. Wa fi sholatil laili aktsar. Dan lebih banyak ketika sholat malam. Jadi ahlul Quran itu mereka menghidupkan malamnya dengan qiraatul Quran dalam sholat malamnya, murojaah hafalannya ketika sholat malam. Naam. Qala Allah Ta'ala min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, ada sekelompok ahlil kitab yang qa'imah, yang dia mustaqimin, rutin, ya, menjalankan agama Allah ini. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka pun sujud. Ini Allah menceritakan tentang ahlul kitab, sebagian ahlul kitab. Ada sebelumnya menceritakan ahlul kitab yang menyimpang, ya. Dan ada di antara mereka yang mustaqim, istiqamah. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka merintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Usari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Fa'ula'ika minas sholihin. Dan mereka adalah orang-orang soleh. Dalam surat Ali Imran. Nah. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Di sini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran di malam hari. Ketika sholat lain. Wa thabata fi sahihain an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Lelaki yang terbaik itu adalah Abdullah. Seandainya dia itu sholat malam, sayang dia tidak sholat malam. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Abdullah bin Umar, ya, ketika mendengar hadis ini, beliau pun kemudian setelah itu beliau setiap hari menjalankan sholat malam. Ni'mar rajul Abdullah law kanu salli minal lail. Ini anjuran, ya. Anjuran atau bahasa apa yang namanya, fulan itu bagus seandainya demikian, ya. Baik. Intinya diharapkan untuk menjalankan sholat malam, ya. Wabil hadisul akhir, itu hadisnya akhrajul Bukhari wa Muslim. Wa fil hadisil akhir fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumu laila summa taraka. Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti fulan, ya. Dia dahulu salat malam kemudian sekarang tidak lagi. karena dia meninggalkan sholat malam. Nah, jangan seperti dia, jangan nyuntuh dia. Ya. Dia dulu kalau malam sholat malam, tapi sekarang tidak. Summa tarbah. Baik. Khani bidina azani wa a'azakumullah. Ada menyebutkan, Rasulullah menyebutkan nama itu. La takun bisla fulan. Ya. Tapi sama perawinya tidak disebutkan namanya, ganti fulan. Nah. Baik. Ada juga menyatakan memang Rasul menyatakan fulan. Jangan seperti fulan, ya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik, tentunya ucapan-ucapan yang demikian, wahai Abdullah, jangan kamu si fulan, dahulu sholat malam, sekarang tidak, dan juga sebelumnya. Baik, laki-laki yang terbaik itu adalah Abdullah, seandainya dia sholat malam. Ungkapan-ungkapan nasihat, ya, nasihat seorang bapak, nasihat seorang guru kepada anak-anaknya. Baik, untuk membangkitkan semangat ibadah, ya. Bukan untuk menjelekkan, membangkitkan semangat ibadah, ya. Agar kemudian menjalankan sholat malam. Nah, baik. Hadisnya disebutkan Ahujal Bukhari wa Muslim. Warwa Tabrani wa ghairu an Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu. At-Tabrani meriwayatkan, dan selain beliau dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saraful mu'min qiyamul lail. Orang yang mukmin itu mulianya ketika dia menjalankan salat malam. Kemuliaan seorang mukmin itu ketika menjalankan sholat malam. Nah, khanifidina azani wa azakumullah. Ini hadisnya hasan. Nah, baik. Sholat malam itu memberikan kemuliaan bagi seorang mukmin. Ya. Bagi orang yang beriman itu menjalankan sholat malam. Maka diupayakan dijaga, ya, sholat malam. Maka jangan kemudian seperti apa yang tadi disebutkan, la takun misla fulan, jangan seperti fulan, kan ya kemulai summa tarakah, dahulu dia sholat malam, sekarang tidak lagi, ya. Sekarang tidak lagi sholat malam. Naam. Wal hadis wal athar fi hadza katsirah, hadis-hadis dan athar banyak yang semisal ini. Waqad jaa'a an Abil Ahwas Al-Jushami qala, dari Abil Ahwas Al-Jushami, beliau menyatakan, in kana ar-rajulu la yatruku al-qustata turuqan ay yatihi lailan, jika seorang itu datang malam hari, ya, jika seorang itu sudah masuk di malam hari, ya'tihi lail, fa yasma'u li ahli dawiyan kadawin nahli, ya. Jika seorang datang di malam hari, maka dia mendengar keluarganya dawiyan. Dawiyan itu suara apa ya? Suara tidak bisa dipahami, ya. Kayak orang baca dari kejauhan, geremeng, enggak dipahami, tapi kedengaran suaranya, tapi enggak paham ini bicara apa. Itu namanya dawian. Kadawin nahli, ya, seperti tawon. Nah, jadi kedengaran suara orang membaca di malam hari tapi enggak jelas. Qala fama balu haula ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Bagaimana mereka merasa aman? Apa yang mereka dahulu mereka takut? Ya. Nah, dahulu orang-orang menjalankan yang mulai membaca Al-Quran di malam hari. Terus kenapa sekarang orang-orang merasa aman? Ya. Tidak merasa takut ketika mereka pulas tidurnya di malam hari. Nah, Fani Ibrahim an-Nakhai qala, Kana yuqalu ikra'u minal layli walau halafa syatid. Bacalah di malam hari meskipun halaba syatin. Halaba syatin memerah, memerah kambing, susu kambing ya. Meskipun memerah susu kambing. Baik. Naam, bacalah di malam hari. Jangan lewatkan di malam hari, kita kosong dari qiraatul Quran, kosong dari qiyamul lail. Baik. Wa an Yazid ar-Raqasi qala, idza ana nimtu, jika aku tidur, sumastaiqattu, kemudian aku terbangun, summa nimtu, kemudian aku tidur, falana mat aina ya, maka kedua mataku tidak bisa tidur. Kedua mataku tidak bisa tidur. Nah, qultu wa innama rujihat salatul lail wa qira'atuhu, kata Imam Nawawi. Bahwasanya dirojihkan salat malam dan membaca Al-Qur'an di malam hari, likauniha ajma'a lil qalbi, karena lebih mengena di hati. Lebih fokus jika sholat malam membaca Al-Quran di malam hari. Wa abada minas saghilati wal mulhiyat wa tasarrufi fil hajat. Karena jika di malam hari itu jauh dari kesibukan, jauh dari perkara-perkara yang melalaikan, jauh dari tasarruf, apa, bekerja, tindakan-tindakan untuk menghasilkan kebutuhan kita, ya, mencari kebutuhan kita. Karena malam hari, ya, baik, ini sudah tidak mikiri kerjaan, tidak mikiri kesibukan, tidak mikiri yang lainnya, sehingga lebih fokus jika membaca Al-Quran di malam hari. Wa aswana minar riya, dan lebih menjaga diri ya, beda dengan siang hari. Di malam hari enggak ada orang yang bangun. Sehingga kalau riya kepada siapa? Siapa yang mau dia tuju? Enggak ada orang melihatnya. Jadi sehingga bangun di malam hari, menjalankan sholat malam, merojak Al-Quran di malam hari, ini jauh dari riya. Wa ghairi minal muhbitat, dan selainnya dari pembatal-pembatal amalan. Ma'ama ja'a syarmu bihi min ijadil khairati lail. Bersamaan apa yang datang syariat dengannya dari mengadakan kebaikan-kebaikan di malam hari. Banyak kebaikan di malam hari. Jadi faedah diutamakan membaca Al-Quran, merojah di malam hari itu karena tadi disebutkan jauh dari kesibukan, jauh dari yang melalaikan, sudah enggak mikirin kebutuhan, lebih menjaga diri riya, dan juga ternyata di malam hari banyak kebaikan. Fa innal isra'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Peristiwa Isra' Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Wa hadis yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'i dunya hina yamdi satrul lail, dan hadis Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia ketika sudah lewat setengah malam. Ya, fayaqul hal min da'in fa astajibalah, apakah ada orang yang berdoa, aku akan mengabulkannya. Al-hadis. Ini banyak kebaikan di malam hari. Sehingga lebih utama qiraatul Quran di malam hari. Baik. Ketika banyak orang-orang sibuk dengan tidurnya, ternyata ada hamba-hamba Allah yang bangun di malam hari, sholat malam di dalamnya dia qiraat membaca Al-Quran, ya, merojah Al-Quran. Baik, bertepatan dengan turunnya Allah ke langit dunia, dia berdoa di situ. Naam. Maka Allah yang menyatakan hal min da'in wa astajibalah, apakah ada orang yang berdoa, aku akan kabulkan. Langsung Allah yang menyatakan demikian. Naam. Ini keutamaan baca Al-Quran di malam hari. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil laili sa'atun, di malam hari ada satu waktu, yustajabu fiha du'a kulla lailatin, yang doa itu diijabai di waktu itu setiap malam. Naam. Yang doa itu diijabai di waktu itu setiap malam. Akhrajahu Muslim wa Ibn Hibban wa Ahmad. Baik. Khana bidina azani wa azakum, kesempatan untuk berdoa di malam hari, ya, bersamaan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala, ada waktu mustajab untuk berdoa. Naam. Akhwani fiddina azani wa azakumullah. Baik. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata kepada putranya Imam Syafi'i, ya, bahwasanya Imam Ahmad, bapakmu itu termasuk salah satu dari 6 orang yang aku senantiasa doakan di waktu sahur. Ya. Jadi Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i, gurunya, ya, di waktu-waktu yang mustajab, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapakmu adalah salah satu dari 6 orang yang aku doakan di waktu sahur, jadi sebelum subuh. Baik, tidak lupa untuk mendoakan guru-gurunya, tidak lupa mendoakan orang tuanya, nah, di waktu-waktu yang mustajab. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Warwa sahibu bahjatil asrar bisnadi an Salman al-Anmati, pengarang kitab Bahjatul Asrar meriwayatkan dengan sanadnya dari Salman al-Anmati qala ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqulu, aku melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpiku, beliau mengucapkan laula alladzina lahum firjun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna, seandainya bukan karena orang-orang yang memiliki wirdun, wirid, wirid itu maksudnya kebiasaan yang dibaca, yaqumuna yang dia bangun di malam hari, kebiasaan dia sholat malam, seandainya bukan karena ada orang-orang yang rutin sholat malam, wa akharudin orang lain yang mereka itu sardun yasumuna, orang lain yang rutin menjalankan puasa, seandainya bukan karena ada orang yang rutin sholat malam dan orang yang rutin puasa sunnah, ladubdikat ardukum min tahtikum saharon, niscaya bumi kalian ini akan digoncangkan dari bawah. Li'annakum qawmun su' la tuti'una, dikarenakan kalian itu adalah kaum yang jelek, yang kalian tidak mentaati kami. Yang menahan goncangan bumi ini adalah selama masih ada orang-orang yang qiyamul lail dan ada orang-orang yang puasa. Naam. Wa'lam anna fadilatal qiyamil lail wal qira'ati, ketahuilah bahwasanya keutamaan sholat malam dan membaca Al-Quran di malam hari, taksulu bil qalil wal kathir, itu naam bisa didapatkan meskipun membacanya sedikit maupun banyak. Wa kullama kathura, maka setiap kali bacaannya banyak, panjang, kana afdal, itu lebih utama. Illa an yastau'ibal lail, kecuali seluruh malam tidak boleh. Jika dia tidak tidur malam langsung penuh dia surat malam semalam suntuk, ini tidak boleh. Fa innahu makruhun adawam alaihi, makruh, dibenci. Rutin dia sholat malam semalam suntuk, tidak tidur, tidak boleh. Wa illa ayadurra binafsih, itu membahayakan dirinya. Nah, semakin panjang sholat malamnya, semakin panjang bacaannya, ya, dia akan nantinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Naam. Wa mimma yadullu ala khusuli bil lail, dan yang menunjukkan baik meskipun dengan bacaan yang sedikit, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asri ayatin, barang siapa yang bangun di malam hari dengan membaca 10 ayat sedikit ini, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak tercatat termasuk golongan orang-orang yang lalai. 10 ayat. Man qama bi mi'ati ayatin, barang siapa yang bangun di malam hari membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang qanitin, orang-orang yang rutin menjalankan amalan-amalan taat, itu qanitin. Jika bangun di malam hari dia membaca 100 ayat. Wa man qama bi alfi ayatin, barang siapa yang bangun di malam hari dan membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia tercatat termasuk golongan orang-orang muqantirin. Muqantirin itu orang-orang yang banyak hartanya. Di sini maknanya orang-orang yang banyak pahalanya. Jadi makna aslinya muqantirin itu sahibul mal kathir, pemilik harta yang banyak, orang kaya. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang banyak pahalanya. Jika di malam hari dia bisa membaca 1000 ayat. Naam. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu, hadisnya sahih. Disahihkan oleh Salbani rahimahullah. Naam. Wa haka Al-Tha'labi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Tha'labi menceritakan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol, beliau menyatakan, man shalla bil laili rak'atain, barang siapa yang sholat di malam hari 2 rakaat, ini minim 2 rakaat, faqad bata lillah sajidan wa qa'iman, maka dia seperti bermalam sujud dan berdiri untuk Allah. Hanya 2 rakaat. Maka ikhwan fiddina anzani wa a'azakumullah, ini semua menunjukkan jangan sampai kemudian meninggalkan qiyamul lail, ya. Seminim apapun, ya. Witir 1 rakaat, ya. Kalau bisa, baik, jangan ditinggalkan qiyamul lail, apalagi sahibul Quran. Mereka-mereka yang memiliki hafalan Al-Qur'an, ya, waktu murojaah ketika menjalankan qiyamul lail. Nah, ini waktu yang terbaik. Baik, mendapatkan sholawat atau mendapatkan waktu yang di situ mustajab, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Ada sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ma hukmu idan taqadha wudhu'ul imam fi tasahudil akhir? Bagaimana hukumnya jika imam itu batal ketika tasahud akhir? Batalnya ketika tasahud akhir menjelang salam. Kata beliau rahimahullah, idan taqadhal wudhu fi tazahudil akhir, jika wudhunya batal di tazahud akhir, insarafa, maka dia pun berpaling, jadi meninggalkan tempatnya. Wa qala li ahadil jamaah, dan dia menyatakan kepada salah satu jamaah, taqaddam wa sallim bihim, majulah kamu dan salamlah, pimpin salam untuk jamaah. Aw qala lahum, atau imam yang menyatakan, atimmu salatakum furada, silakan kalian sempurnakan salat kalian sendiri-sendiri, ini salam sendiri-sendiri. Nah, tanpa ada imam yang menggantikan. Ini jika hanya tinggal salam tok, kemudian imamnya batal, maka imamnya bisa menyatakan kepada jamaahnya, silakan disempurnakan salatnya sendiri-sendiri. Atau mungkin dia nyatakan kepada satu orang untuk salam, sehingga nanti diikuti oleh jamaah yang lainnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.